tidak tepat mengatakan ini najah. Yang tepat dikatakan ini najah ketika kata tersebut seandainya tidak bergandeng ditangkap makna hakikinya. Baru ketika bergandeng tertangkap makna najah. Nah, ini contoh tepat untuk najah dalam pengertian yang disampaikan oleh para orang yang menetapkan adanya najah. Demikian juga tadi masalah ain. Seandainya ini dijadikan sebagai contoh hakiki dan najah, maka juga tidak tepat karena tidak ada kata-kata ain kecuali dalam kalimat kecuali bergandeng. Tidak ada kata-kata ain itu digunakan dalam kalimat tidak bergandeng. Kalau memang kata-kata ain dalam artian mata kepala itu adalah makna hakiki, maka datangkan kalimat orang Arab di situ cuma disebutkan al-ain dan bisa ditangkap maknanya adalah mata kepala. Tidak ada, nanti pasti ain itu digandengkan dengan sesuatu. Yang dengan itu diketahui maknanya. Seandainya cuma disebut ain tanpa ada gandengannya, orang menangkapnya blank. Apa maksudnya enggak bisa dipahami. Maka ini menunjukkan tidak tepat kalau hal-hal tadi disebut sebagai contoh hakiki dan najah. Wanahmihi dan contoh yang lain, wahadal qaitu yamna'u an tadkhula fihi tilkal ma'ani. Maka qait ini di sini kum, inilah yang mencegah masuknya makna-makna yang lain, kepala jalan, kepala bulan, kepala ini tidak bisa dipahami. Kepala-kepala tadi tidak bisa dipahami untuk kalimat wamsabiru usikum, gara-garanya Pak. Dan hanya bisa dipahami usikum kepala manusia karena ada poinnya itu kata-kata kum. Inilah yang menghalangi masuknya makna-makna yang lainnya. Gunawan. Faidah kila rasul aini wa rasul darbi wa rasul nasi wa rasul amri fahadal muqayyadu wa iradakal muqayyadid dali wa majmu'un lafzi adalah guna gara majmu lafzi adalli guna wa majmu lafzi da adalli mukayyad idali wa majmu lafzi adalli guna gara majmu lafzi dali gunaka lakin ishtaraka fi ba'di lafzi kashtaraka kashtiraki kul asma'il ma'rifati fi filami ta'rifi walau qadira anna natiqa bil lughati nataqa bilafzi ra'sin Rasul insani awalan di anal insana yatasawwaru rasuhu qabla ghairihi wa ta'biru awalan huwa yatasawwaru awalan fannatqu bihadzal mudafi awalan la yamna'u annan ayyan taqa bihi mudhafan ila ghairihi thaniyan wa la yakunu hadha min al majazi kama fi sa'iril mudhafati fa idza qila ibnu adama awwalan lam yakun qawluna ibnu farasi wa ibnu himari majazan wa kadhalika idza qila

kalimat orang Arab itu ibnu ada, belum ada ibnu anak muda, cuma adanya istilah kata-kata anak ada. Kemudian baru setelah itu 10 tahun setelah itu atau 12 tahun setelah itu muncul anak muda. Apa kita katakan anak muda ya, dengan penelitian anak muda maka anak jadi remaja, karena hati dari anak adalah anak anak ada. Kata-kata demikian tidak. Orang yang menetapkan majas dan hakiki mengatakan ini bukan majas. Maka demikian juga anggap saja pertama kali kata yang muncul Rasul Isa. Baru setelah itu muncul kata-kata 10 tahun setelah itu muncul kata-kata Rasul Qaum. Ini tidak bisa kita katakan bahasanya Rasul Qaum ya, digunakan Ra'as dalam artian pimpinan. Ini adalah majas karena ra'as itu mana aslinya kepala orang. Kalau kita berani mengatakan demikian, kata Syaikhul Islam konsekuensinya ya, ibnun itu makna hakikinya adalah anak ada. Sedangkan ibnun dalam kata-kata ibnul faros itu majas. Ternyata orang yang menerima majas, memakai majas dan hakiki tidak mau menerima hal ini. Loh, apa bedanya ini dengan itu? Kenapa yang di situ dikatakan majas ya, ya, di sini tidak dianggap majas? Demikian juga jika kita katakan kalimat yang pertama kali bintul insan ya, maka ini tidaklah menyebabkan kita katakan munculnya kata setelah itu bintul faros itu sebagai majas. Maka demikian pula jika kita katakan Rasul Insan itu yang muncul pertama kali, maka ini tidaklah menyebabkan Rasul Faros majas. Demikian pula dalam semua mudhof, tangan insan, kaki insan, tangan manusia, kaki manusia, kemudian digunakan istilah tangan dan kaki untuk yang lainnya, ini tidak bisa kita katakan juga majas. Fa'idha qila huwa haqiqatun fima ubika ila al-hanawani qila laisa ja'la laisa ja'lu hadha huwa haqiqatun wal haqiqatu bi awla min ayya ja'ala ma ubika ila al-insani raksun summa qad yudafu ila ma la yatasawwaruhu aksarun nasi min al-hayawanati as-sawari as-sawari as-sigari allati lam taktur bibalin amatin natikina bil-lubati fa'idha kila innahu haqiqatun fi hadha falimadha la yakunu haqiqatun fi raksil bibali fatariki wal-aini fadalika sa'iru ma yudhaku ilal insani min a'da'ihi wa awladihi min a'da'ihi wa awladihi wa masakinihi yudaku misluhu ila ghairihi wa yudaku dalika ila jamadati fa yukalu raksul jibali wa raksul aini wa khatmul jabali wa khatmul jabali ay anifuhu wa famul wadi wa batnul wadi wa zahrul jibali wa zahrul jibali wa batnil ardi jabali wa batnil ardi wa duhuriha wa dhahruha wa yustakmalu ma'al alifi wa huwa labdul zahiri wal batini fi umurin kathiratin wal makna fil jam'i anna zahira lima zahara fatabayyana wal batinu lima batana fakufiya wa sumiya zahrul insani zahran Li duhurihi wabadil insani batnan li butunihi fa'idha kila inna hadha haqiqatun wa data mazadun lam yakun hadza aula minal aksi wa aidan minal asma'i ma takallamu bihi ahlul lughati mufradan kalabdil insani wa nahwi summa qad istamalu muqayyadan bi idafatin bil idafati ka qawlihim insanul aini wa ibratil zira'i wa nahwi dalika wa bitakthiri an ayakuna fil lughati haqiqatun wa majazan wa qad idda'a ba'duhum anna hadza minal majazi fa huwa ghalatun wa huwa ghalatun fa innal majaza huwa lafzul mustamalu fi ghairi ma huwa awalan wa huna lam mustamal al-lafzu bal rakibu ukiba bal rukiba ma'al lafzil akhar fa sara wada'an akhara bil idafah. Fa idza qila, maka jika ada yang mengatakan bahwasanya kata-kata ra'al dan yang lainnya tadi adalah haqqi jika dikaitkan dengan hewan, dan tidak hakiki jika dikaitkan dengan bukan hewan. Ya, kalau ra'al itu hakiki kalau itu dikaitkan dengan orang, ra'sul insan, ra'sul ibil dan seterusnya. Dan kalau ra'su yang lain, ra'as untuk jalan, nah ini tidak tidak hakiki namanya. Maka jawabannya lain sejak luhada buat hakikatu, tidaklah menjadikan hal ini sebagaimana hakiki lebih baik daripada bi'aula min ayyidza'al ma'udhifa ilal insan ra'asun, lebih baik, lebih utama daripada ayyidza'al tidak dijadikan hakiki itu adalah apa yang dinisbatkan kepada, dikaitkan kepada manusia. Tadi misalnya dikatakan bahwasanya kalau ra'as untuk hewan, manusia atau hewan, ayam atau yang lain, itu hakiki. Tapi kalau ra'as untuk jalan, ra'as untuk apa tadi, mata air, maka itu majaz. Maka Rasulullah SAW mengatakan, gimana kalau kita katakan ra'as untuk insan saja yang hakiki, adapun selain insan, selain manusia, hewan, itu majaz. Kan sama saja. Kenapa kemudian hakiki untuk hayawan dan tidak hakiki untuk benda mati? Apa tidak lebih baik kita katakan mengatakan membuat menetapkan majaz dan hakiki dengan membedakannya dengan hewan dan bukan hewan, itu sama saja dengan membedakan hakiki dengan majaz antara orang dengan bukan orang. Tadi di bab yang lewat, kalau kita telah ada bantahan dari Syekhul Islam untuk menjadikan ra'as kalau untuk orang hakiki, untuk selain orang majaz. Nah, sekarang diturunkan orang yang menetapkan majaz bikin kalimat lain. Nah, yang kita katakan hakiki itu ra'as kalau untuk hewan, manusia dan hewan. Yang lainnya majaz. Maka kata sistem, apa bedanya dengan penjelasan yang telah lewat, yang telah selesai dibantah? Bahasanya ra'as untuk insan hakiki, ra'as untuk selain manusia majaz. Ini kan sudah dibantah, sudah selesai. Kalau kemudian mereka membuat pernyataan ra'as untuk manusia dan hewan itu hakiki, untuk benda mati itu majaz. Maka kata Syekhul Islam, pembagian ini sama pembagian tadi sama, sama saja. Dan pembagian yang pertama sudah dibantah, ya ini juga sama. Nah, itu maksudnya. Tumakot yudhafu ila man la yatasawwaruhu aktsarun nas. Kemudian kata-kata ra'as itu terkadang dikaitkan dengan dengan sesuatu yang mayoritas manusia tidak membayangkannya,